Lalu bagaimana secara imunitas kita atau kita membersihkan badan kita ini? Ya, prinsip dasarnya adalah yang pernah saya tulis juga waktu itu, bertaubat sebelum berobat. Apapun yang kita dapatkan saat ini, bos sekalian, keadaan yang tidak menyenangkan, asbab dari salah satunya adalah kelalaian dan dosa atau maksiat kita, termasuk penyakit. Sama, pasti seperti itu keadaannya. Ya, jadi, apa yang kita kerjakan? Tobat dulu, minta ampun sama Allah. Minta petunjuk sama Allah. Pasti Allah akan kasih kok. Allah tidak akan menyusahkan kita hidup. Gak mau Allah susahkan. Ya. Maka, taubat sebelum bertaubat itu akhirnya memunculkan kepasrahan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Dia mulai ngurangi makan, dia mulai memperbaiki ibadahnya, memperbanyak zikirnya, membaca tilawah Qur'annya, memperbanyak katakanlah membantu orang lain, sodoko atau apapun, Masya Allah. Tadi pagi saya sempat kepikiran, siapa tahu Anda mau ngikut atau ikutan bareng ide saya ini gitu kan. Saya pengen bikin apa ya, kayak mobile kedai sehat JSR gitu kan. Jadi nanti kemana-mana gitu, kayak ada mobil kecil gitu kan, mobil box gitu kan, nanti di situ isinya tangki yang isinya jamu. Ya, oh, kunyit lah, jahe, free, gratis, kasih orang aja. Masya Allah. Saya berarti kalau Anda yang pergi haji, biasanya ibu-ibu yang bagus sekalian yang haji waktu, ya tahun ini kan nggak ada haji ya di Indonesia ya. Tapi haji itu kan biasanya itu banyak tuh. Mobil-mobil yang bagi-bagi susu, bagi-bagi apa gitu, air putih, seperti itu gitu. Indonesia nih kalau kita bisa bikin tuh, ya, kita bikin. Ya bisa ibarat kata bagi-bagi jamu gratis gitu kan. Berapa sih modal, insya Allah mah nggak banyak lah. Nggak ganggu cash kita lah, atau cash Anda lah gitu kan. Tiap hari keliling kemana-mana gitu kan. Nah dibikin tuh jamu-jamunya itu, dan didoakan jamu, ya Allah semoga dengan jamu atau herbal atau ibarat kata tuh ya rempah rimpang atau minuman sehat JSR ini, ya Allah kau sembuhkan hamba-hambamu yang sakit. Keikhlasan, Masya Allah kan. Kan ajib kan, luar biasa kan. Salah satu idenya, nanti kerjasama sama Beni Syarah, siapa tahu Pak Iwan mau bikin tuh nanti. Jadi mobil box gitu kan, ada tangkinya, ada keran-kerannya, jadi orang boleh ambil lah free. Berapa sih modal bikin ramuan kunyit atau mungkin ultimate JSR yang saya pernah share ini, saya cuman kunyit, jeruk nipis sama serai itu kan berapa sih? Tapi subhanallah, itu efek luar biasa. Ya. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, dia katakan betapa banyak amal kecil berubah menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat. Ya, besar Masya Allah kan, kalau Anda mau baca itu judulnya itu namanya butterfly, bukan judulnya, penelitian namanya butterfly effect. Kepakan sayap tornado di kutub utara, itu di mana gitu kan, di Meksiko, itu bisa mengakibatkan badai topan di wilayah yang lain. Satu kepakan, karena we are all connected, kita semua terhubung. Luar biasa kan, itu kekuatan iman tuh kayak begitu. Ya, kekuatan iman kayak jadi bertaubat sebelum berobat usahanya. Jadi subhanallah. Jadi kalau kita ikutin konsep-konsep ini, maka nanti saya akan kasih beberapa clue-nya aja. Ya, Bapak Ibu bisa terapkan ini, yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Clue ini kalau Anda terapkan baik-baik buat sekalian, maka insya Allah penyakit itu hilang dengan sendirinya. Karena memang tubuh kita dibekali Allah Azza wa Jal, ya, dengan apa? Dengan ya organ-organ ibarat kata itu kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itu tubuh kita kayak begitu. Ada ginjalnya, ada livernya lah, ada limfenya lah, ya. Ada ususnya lah, dia punya sistem semua di situ. Ya, asal provide the right condition. Siapkan mereka kondisi dan situasinya, ya, seperti itu. Maka kalau sudah kacau balau kayak begini sistemnya, sebagaimana dunia saat ini lagi chaos di mana-mana, ya. Muslim sih enggak boleh chaos, tenang aja. Kita punya Allah, ya, dan ujian itu tidak akan lama, tenang. Itu kan sebuah hal yang harus diyakini, tidak mungkin ujian itu lama, tenang aja. Karena kita nih iman cetek-cetek kayak begini mah beda sama Nabi dan Rasul, yang ujian mereka tuh nggak bisa kita bandingkan, ya, dengan kita ini. Tidak mungkin. Jadi sekolah tuh 3 tahun sekolah, 4 tahun sekolah, tidak mungkin 4 tahun 3 tahun tuh ujian terus, pasti akan ada waktu selesai, tenang aja. Mumpung belum selesai, perkuat iman sehingga nanti waktu sudah selesai tinggal push gitu kan. Tinggal bersiap meraih rahmat, ampunan, rezeki segala macam dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama jadi Bu sekalian jadi kalau dibilang berarti apa yang kita kerjakan? Tadi saya katakan kunci dasarnya bertaubat sebelum berobat. Artinya apa? Mari kita bertaubat, ya. Mungkin selama ini banyak hal-hal yang terjadi pada tubuh kita, katakanlah, yang membuat lemah sistem tubuh kita. ya, imunitas kita tuh lemah. Sistem di badan tuh ngaco semua, ngawur semua, ya. Maka kalau boleh saya katakan, dia harus di-reset. Dia harus di-defrag ulang. Dia harus dibetulkan. Ya. Pembetulan pertama, jadi ada tiga poin atau tiga tahapannya. Pembetulan pertama, ya, saya sebut dengan fase pertama atau fase detoksifikasi. Fase pembersihan. Maka Islam memberikan pedoman yang sangat-sangat sempurna tentang fase pembersihan ini, subhanallah, ya. Fase pembersihan. Fase pembersihan itu kita kenal dengan apa? Fase puasa. Ya. Maka puasa menjadi salah satu jargon atau mungkin tagline atau mungkin sebulan mungkin apa ya, pilihan terbaik dalam memperbaiki badan kita, baik meningkatkan imunitas dan mereset ulang sistem badan kita. Buktinya apa? Islam memberikan Bapak sekalian petunjuk yang luar biasa. Saya baca-baca buku tentang puasa nih, Bapak sekalian. Saya bilang, ini kalau orang Islam kembali ke sini, saya katakan, ya Allah, ya Rabbi, berapa banyak penyakit bisa hilang, coba. Ngandalin puasa doang, 30 hari Ramadan, Pak. 6 hari Syawal, Ayyamul Bidh 3 hari sebulan. Senin Kamis 2 kali 4 seminggu, 8 kali. Terus puasa sunah-sunah yang lain, ya. Dan terakhir ada puasa Daud, Masya Allah, kurang sehat apa coba umat Islam itu. Sisanya apa? Sisanya nggak usah makan sembarangan. Makan secukupnya, nanti itu masuk fase 2. Ya, jadi bersihkan ya dengan puasa, itu puasanya. Puasa, berarti kita puasa untuk sehat? Oh bukan. Sehat itu adalah imbas atau akibat dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehat adalah efek dari ketaatan. Kalau taat pasti sehat, tenang aja lah. Orang taat gak mungkin mau makan sembarangan. Orang yang taat kepada Allah gak mungkin. Contoh, Bapak Ibu tanya sama para penghafal Quran. Kasih mereka makanan-makanan yang berkata gak jelas lah. Sehat itu, gak mau dia. Kenapa? Mana mau dia? Lagi baca Quran tiba-tiba muncul lendir segala macam. Lebih sayang dia dengan bacaan Qurannya daripada makanan yang orang makan karena nafsu tadi. Gak bisa, Pak Abu. Gak bisa nyambung itu semua. Itulah, ya. Jadi pembersihan, ya. Susah nggak puasa? Susah, semua susah, ya. Makanya kita beruntung ya, karena puasa tadi susah, maka Allah wajibkan 30 hari supaya orang tuh tahan nafsunya, kan begitu kan? Subhanallah, sekalian, Masya Allah ya, iya benar juga, dan itu secara medis memang diketahuin bahwa ternyata kalau Bapak Ibu baca tentang proses autofagi atau autolisis ya itu ya, apoptosis maaf. Itu ternyata kalau dirata-ratain itu sekitar 12 hari. Jadi kalau Anda ambil angka 365 dibagi 12, maka Anda akan ketemu angka 30. Jadi proses autofagi, apoptosis secara optimal, secara sempurna itu dalam satu tahun itu bisa didapatkan kalau orang itu melakukan proses fasting state. Ya, atau tidak makan ini dalam waktu 30 hari. Dan Islam punya kuncinya namanya puasa Ramadan. Masya Allah kan. Luar biasa maksudnya. Saya kata, Masya Allah ya benar juga ya. Ya. Dan paket komplit. Mau paket komplit ada Pak Bu sekalian. Mau paket komplit setahun. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngambil paket medical check up gitu kan. Bersih tubuh setahun, berkah gitu kan. Nah, maka kata Nabi sama apa? Ikuti dengan 6 hari Syawal. 6 hari Syawal. Ini Syawal sudah habis ya. 6 hari Syawal maka dianggap sebagai puasa setahun. Dianggap mau paket komplit 2 tahun puasa Arafah sebelumnya sesudahnya. Luar biasa ya. Selama itu petunjuknya saya katakan ya Allah beruntung banget kita ya. Ditakdirkan menjadi orang Islam. Ya. Jadi urusan kesehatan itu sebenarnya bisa diwakilkan dengan atau mungkin kita bisa mulai dari puasa tadi. Lagi-lagi saya katakan susah enggak susah. Tapi kalau enggak dipaksain enggak bakal bisa. Nanti suatu hari kelak kita akan jauh lebih mencintai tidak makan atau puasa itu daripada makan. Itu yang udah mulai ya, apa namanya? Karena memang Allah lebih cinta dengan orang yang berpuasa. Dan yang membuat orang lemah dari kan imannya hubungan dengan Allah adalah kebanyakan makan. Ya. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua fase pembersihan. Ya, atau pengeluaran, maaf. Tadi detox yang pertama, fase yang kedua fase pengeluaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua kata Nabi begini. Asyifa fi salasatin. Kesembuhan itu ada tiga. Ya. Syarbatil asal. Minum madu. Syartahtil mihjam. Berbekam. Ya. Yang ketiga, kei atau besi panas. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Inna afdolama tadawaitum bihi al-hijama. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pengobatan yang paling afdol, afdol itu bukan khair. Kalau khair itu di atas, di bawahnya afdol. Afdol itu the most ultimate goodness, kebaikan yang tertinggi afdol. Ya, di bawahnya itu mufaddal. Ya, adalah berbekam, kata Nabi SAW. Jadi itu pengeluaran, fase pengeluaran. Jadi habis dibersihkan, dikeluarkan. Ya, dengan hijamah atau dengan bekam. Ya. Kapan waktunya? Ada, Pak Bu, waktunya. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ya. Disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi bersabda bahwa berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21, setiap tanggal atau setiap bulan hijriahnya, itu akan menyembuhkan penyakit. Ini luar biasa. Jadi kalau ada sesuatu yang Allah sampaikan, Allah firmankan, Nabi sabdakan, tagih janji itu kepada Allah. Contoh Nabi, saya mengatakan bahwa dalam bekam itu kesembuhan. Maka minta pada Allah, ya Allah, sembuhkan diriku dengan bekam ini. Mintanya pada Allah, bukan bekamnya. Jadi Allah menyembuhkan kita tanpa sebab. Tapi kita minta pada Allah dengan ikhtiar tadi. Seperti itu, ya. Dan kalau kita bahas tentang bekam ini, buat saya itu Masya Allah, tabarakallahnya ya. Canggihnya luar biasa nih. Ya. Dan alhamdulillah di Indonesia juga sudah ada salah satu dokter, gitu kan. Dokter S3 yang tesis tentang bekam. Kebetulan salah satu penasihat kita juga di asosiasi kita. Jadi Masya Allah ya, itu bekam. Jadi kenapa bekam menjadi salah satu pilihannya? Karena memang bagian yang paling luas dari tubuh kita adalah kapiler. Dan kapiler itulah yang bekam perbaiki sistem metabolismenya dengan diambil darahnya tadi. Itu bekam. Ya. Makanya bekam itu ya, Masya Allah ya. Nanti kawan-kawan kita cerita bekam lagi. Ya. Jadi saya katakan ya di luar mungkin cerita-cerita tentang riba dan segala macam ini, mungkin kita perlu hidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ya. Sunnah semakin berkembang loh sekalian. Wah, saya kemarin sempat bicara dengan salah satu lembaga kemanusiaan ya di Indonesia. Saya katakan, antum kan sekarang sudah bagi-bagi ini nih, bagi-bagi beras, bagi-bagi apa. Coba berpikir juga untuk bagi-bagi madu gratis. Madunya gratis, botol soda gratis, kurma gratis. Nanti kita bikin gratis semua dengan konsep-konsep wakaf. Islam bisa memberikan solusi tentang itu semua. Tenang aja. Jadi masyarakat akhirnya masjid juga akan menjadi pusat-pusat penyiatan umat, ya. Masjid menjadi PPU, pusat penyiatan umat. Jadi yang boleh dapat katakanlah minuman ini nanti yang sudah ikut kajian, nah, dicuci dulu imannya, tek gitu kan. Seperti itu, ya. Itu bekam. Nah, jadi dia bekam itu bukan seberapa banyak darah yang diambil. Bukan, tapi reaksi dari bekam itu yang kita harapkan. Nah, itu mungkin nanti pembahasannya lebih detail kapan-kapan kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, nah ini yang setelah dibersihkan ya, di detox, dibuang lagi yang kotor-kotor tadi, atau mungkin fase 2 fase ini bisa bolak-balik saja, bersinergi saja. Yang ketiga adalah memasukkan ya. Memasukkan sesuatu yang baik ke badan kita. Maka kata kunci dalam Islam itu apa? Halal, toyib, dan tidak berlebihan. Dua itu pegang aja dulu lah, halal dan toyib. Kunci dulu itu di situ. Sehingga nanti kalau udah katakanlah kita berhadapan dengan sesuatu makanan yang kita makan itu, coba pikir baik-baik dulu. Pikir baik-baik, ini makan ini pertama halal atau tidak? Halal atau tidak? Kalau nggak halal, jangan dimakan. Saya dulu ya, pernah, katakanlah 7 tahun, 6 tahun yang lalu, saya pernah beli roti. Roti itu saya lagi pengen aja beli gitu kan, ternyata saya cek, oh ini roti belum halal nih, saya katakan. Air roti itu saya buang, nggak jadi saya makan. Ya. Kenapa? Halal ini menjadi suatu hal yang justru lebih penting dari toyib sebenarnya. Kalau nggak halal, jangan makan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah diberikan makanan oleh seseorang. Lalu dia makan makanan tadi. Lalu orang yang ngasih beliau makan tadi, atau makanan tadi itu, dia katakan, ya Abu Bakar, ini makanan, itu makanan yang kudapatkan dari hasilku bertenung. Bertenung itu berdukun. Abu Bakar, apa yang dikerjakan Abu Bakar? Dicolok, Pak. Dibuka mulutnya, dicolok. Dia punya tenggorokan untuk mengeluarkan makanan tadi. Subhanallah, kan orang zaman dulu kayak begitu. Ya, sekarang mah udah malah abu-abu semua gitu kan. Harta kita udah campur, aduh, semua gitu kan. Subhanallah. Ya. Begitulah ya, jadi halal. Yang kedua, toyib. Nah, toyib ini yang kadang-kadang, apa boleh saya katakan, banyak agak bias-biasnya gitu kan. Jadi prinsipnya ginilah. semakin banyak makanan yang tidak diolah yang Anda makan, yang fresh, yang tumbuh di tanahnya Allah, mendapat cahaya mataharinya Allah Subhanahu wa taala, makanlah itu banyak-banyak gitu. Contohnya apa? Banyak-banyak itu maksudnya makanlah itu lebih sering ya, sayur, buah, segala macam. Mau minum jus gitu kan, ya ambil buah bikin jus, minum. Bukan minum jus dalam kemasan. Bukan. Nggak ada ceritanya sehat dengan jus dalam kemasan. Meminum, mau makan sayur, ya makan sayur. Sayur dibikin apa kan, sayur bening kayak apa kayak, atau mungkin dilalap kayak, ya gado-gado, pecel, karedok, macam-macam lah gitu kan. Tuh, semakin fresh dia, semakin banyak living foodnya, semakin sehat tubuh kita. Apalagi ada yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis. Ya. Itu lebih bagus nih makan. Ya, bersoda, madu, zaitun. Ini ngandalin ini doang. Besaran, Masya Allah. Gitu kan. Saya katakan, coba rutinkan hal-hal sederhana. Rutinkan puasa, rutinkan habatu soda, zaitun, madu. Ya. Makan kurma, kacang-kacangan yang sehat. Gitu kan. Tubuhnya kan teriset dengan sinar. Apalagi tambahkan dengan sayuran buah-buahan. Insya Allah kan sangat baik. Ya. Jadi itu ya apa tuh namanya halal dan thayyib dan tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Ya, tambahkan lagi dengan makanan-makanan yang bisa menguatkan pencernaan atau mungkin tubuh kita, ya. Seperti makanan-makanan yang bersifat fermentasi atau probiotik, ya. Yang tadi Pak Iwan juga sempat jelaskan. Jadi sebenarnya Indonesia ini sangat-sangat kaya dengan itu gitu kan. Sayangnya kita belum banyak tahu. Jadi bahasa itu begini. You don't have to eat less, but you just have to eat right. Nggak perlu ngurangi makan sih sebenarnya. Makan aja. Tapi makan yang benar. Ngerti apa yang dimakan. Gitu loh. Udah jelas-jelas, nggak sehat, masih dimakan. Ya, dokter masih makan mie instan nggak? Makan sekali-sekali. Tapi bukan mie yang seperti itulah. Saya punya mie sendiri gitu kan. Mie dari wortel, mie dari kelor, mie dari apa gitu kan. Saya makan. Gorengan, ya jarang sih kalau gorengan, gak tega sih makannya. Sorry aja, bukan sorry aja. Gak tega, serius, lihat minyaknya itu, aduh ampun deh tuh. Ya, jadi kalau makan gorengan, ya gorengan. Bisa sih kalau mau dibikin gorengan. Misalkan bakwan gitu kan, bakwan. Jadi bakwannya itu dibikin dari ya sayuran-sayuran yang organik atau mungkin dibersihkan dulu dari pestisidanya tadi dengan cairan-cairan tertentu gitu kan. Lalu dikasih tepung-tepung non-gluten, lalu gorengan tadi, bukan gorengan, dipanggang. Kan nggak pakai minyak. Nah gitu, bisa Pak Bu sekalian. Ini saya katakan, kalau kita nggak berubah Pak Bu, negeri ini Pak Bu, ya na'udzubillah min dzalik, saya tidak mendoakan, tapi kita akan lihat apa nasibnya nanti ke depan. Artinya ini tugas siapa? Tugas bersama-sama. Ya saya juga nggak tahu kapan matinya saya, ajalan saya kan. Nanti kalau peluang-peluang dakwah ini, sekalian, gak usah cerita deh tentang jihad. Gak usah cerita tentang perang deh melawan orang-orang kafir. Kalau nanti ada waktunya, urusan makan saja, kita nggak bisa berjihad. Berat. Sudah tahu nggak sehat, masih juga dia makan. Dan membiarkan, sekalian. Jadi kalau Anda yang punya peluang seperti ini, sekalian, ambil peluang-peluang itu. Ya. Bahkan kalau boleh saya katakan, ya kalau saya sih berpikirnya okay lah, silakanlah berusaha, berbisnis segala macam, tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana mengembalikan peradaban Islam dulu itu gitu kan. Zaman dulu sekolah tuh gratis. Zaman dulu kesehatan itu gratis. Orang yang masuk rumah sakit bimaristan namanya dalam zaman era kemasan Islam itu masuk rumah sakit keluarnya dapat duit emas coba. Zaman dulu. Bisakah konsep itu kita kembalikan? Bisa kalau kita ayo bersatu yuk gitu kan, mulai ambil peluang-peluang kebaikan ini gitu kan, ya bikin katakanlah produk-produk sehat, mulai bagi-bagikan sedikit demi sedikit, ya subhanallah banyak sekali Pak Bu peluang-peluang kebaikannya kalau saya katakan, tapi ya kita nggak bisa kerja sendirian, kita harus ya bersinergi lah ya kalau mungkin bahasa saya ya, sinergi supaya apa, supaya ini bisa terjadi percepatan, ya bukan karena besarnya kita, bukan karena ilmunya kita, bukan karena hebatnya kita, semakin banyak orang yang kembali kepada Allah, maka kejayaan itu akan Allah kembalikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa wallahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Qul a'udzu inna fatahna laka fatham mubiina liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. wa itimma ni'matahu 'alaika wa yahdika shirotan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh kana Allahu 'aliman hakima. Kemenangan itu adalah ketenangan. Kalau Allah sudah memberikan kemenangannya, tenang diri kita. Kita tahu bahwa menang. Bapak sekalian, sahabat-sahabat yang diajak Nabi SAW untuk ikut Fathu Mekah, bukan orang-orang kemarin sore yang dilatih perang hari ini, sebelumnya, segala macam, bukan. Tapi orang-orang yang sudah terlatih dengan iman mereka, untuk mereka diajak Nabi menaklukkan Mekah, dan mereka sudah tahu bahwa mereka akan menangkan Fathu Mekah tadi. Ya, kalau kita kembalikan Al-Quran menjadi tiga fase ya. Fase memperbaiki diri, fase memperbaiki katakanlah masyarakat sampai ke negara. Nah, kita ini di sini belum selesai. Di sini belum selesai. Tapi kita bisa mulai dengan diri kita sendiri dulu sekalian, ya. Dengan keluarga kita, terutama dari kita, ya. Kita sendiri, maka Masya Allah mudah-mudahan dengan itu kita akan semakin semangat lah katalah mengejar Allah, mengejar kebaikan atau keberkahan dari agama ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, sudah 10:30, saya kembalikan lagi kepada moderator, mohon maaf kalau ada yang salah dihapuskan, semoga bermanfaat dan mohon maaf sekali lagi dan semoga menjadi semangat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.